إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid As-Salam. Semoga seperti nama masjid ini, setiap orang yang datang mendapatkan salam, kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ada penyakit, dawa, obat. Ada uat dawa artinya penyakit dan obatnya. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas baina afwillah wa amrihi, korelasi antara ampunan Allah dan perintah Allah. Ada ampunan Allah, ada perintah Allah. Di sisi lain kita diperintahkan sholat, di sisi lain kita diperintahkan haji, zakat, puasa, tapi di sisi lain Allah itu gampang memaafkan. Ini gimana korelasinya antara perintah dengan ampunan? Yang bawa kitab Arab halaman 41, yang kitab terjemahan halaman yang kayak saya nih 57. Saya pakai yang Arab. Wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Banyak orang-orang bodoh bersandar kepada rahmat Allah dan ampunan Allah dan kebaikan Allah, lalu mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan larangan Allah. Kenapa ente kok enggak sholat, enggak zakat? Oh, enggak apa-apa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Menerima Taubat, Allah Maha Pengampun. Banyak orang yang dikatakan juhal itu orang-orang bodoh. Mereka bersandar kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, lalu mereka menelantarkan larangan perintah Allah. Nah, ini enggak boleh kayak gini nih. Memang benar Allah itu punya nama Al-Ghafur, Zat yang Maha Mengampuni. Allah punya nama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Karim, yang Maha Dermawan. Tapi bukan berarti kemudian kita menelantarkan perintah-perintah Allah. Raja'u kali rahmati man la tuti'uhu minal khidlan wal khumqi. Engkau berharap kasih sayang, engkau berharap rahmat dari zat yang engkau tidak taat kepadanya, itu merupakan kedunguan dan kebodohan, kata pengarang kitab ini. Jadi engkau berharap rahmat, engkau berharap ampunan, engkau berharap ya kasih sayang pada zat yang engkau tidak taat dengan perintah zat itu. Maksudnya siapa? Allah. Engkau minta kasih sayang, minta ampunan, benar, tapi kau juga harus melaksanakan ibadah perintah yang dijalankan, yang diperintahkan Allah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inna qauman alhathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Sesungguhnya ada kaum yang teralaikan dengan impian-impian maghfirahnya Allah, ampunan Allah, sampai dia keluar dari dunia tanpa bertobat dengan alasan Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampuni. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh seperti itu. Sa'ala rajulun al-Hasan, datang seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri. Ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatir. Wahai Abu Sa'id, seorang tabi'in ya, Hasan al-Basri, apa yang kami perbuat dengan sebuah majlis yang di dalamnya ada orang-orang yang selalu menakut-nakuti kami dengan akhirat, nakut-nakuti kami dengan neraka, nakut-nakuti kami dengan azab akhirat, sampai hampir-hampir hati kami ini terbang saking takutnya. Bagaimana pendapatmu tentang majlis yang seperti ini? Hasan al-Basri menjawab, wallahi la antashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min antashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqakal makhawif. Kata beliau seorang tabi'in, demi Allah engkau berteman dengan kaum yang menakut-nakutimu dengan sesuatu sampai akhirnya kamu merasa aman karena sudah persiapan duluan, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan orang yang seakan-akan memberimu rasa aman tapi ternyata di akhirnya engkau dikejar-kejar rasa ketakutan. Tetapi begini ikhwatal iman, ya perhatikan saya. Ini harus disampaikan. Raka'izul ibadah thalatsah, dan ini sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Mungkin ada yang lupa, saya ingatkan. Orang beribadah itu harus ada tiga pilarnya. Masih ingat? Masih ingat? Siapapun yang beribadah kepada Allah, maka dalam ibadahnya itu harus ada tiga pilar penyangga ibadah itu. Apa tiga pilar itu? Yang pertama adalah hub, cinta. Kenapa sampean kok sholat? Nah, saya cinta sama Allah. Kenapa jenengan kok haji, umrah, meskipun capek-capek bangun tengah malam, berdiri, berdoa, meskipun siang hari panas, mengapa jenengan kok puasa? Pilar yang pertama motivasinya karena kita cinta sama Allah. Yang kedua, ar-raja, berharap pahala, berharap surga. Kenapa sampean kok sholat? Karena saya berharap surganya Allah. Kenapa jenengan kok malam-malam berdiri di tengah malam berdoa dalam keheningan, zikir, menangis-nangis? Kenapa? Karena saya mengharap surganya Allah. Jadi yang nomor dua adalah ar-raja, pengharapan. Yang nomor tiga adalah al-khauf, rasa takut. Mengapa panas-panas kok sampean puasa? Karena saya takut kepada Allah. Kenapa panjenengan kok enggak mau korupsi? Karena saya takut kepada Allah. Kenapa panjenengan kok enggak mau menyuap? Karena saya takut kepada Allah. Kenapa anda kok malam-malam hari berdoa nangis-nangis? Karena saya takut dengan azab Allah. Jadi motivasi ibadah itu tiga. Pertama apa tadi? Hub atau mahabbah, cinta. Yang kedua ar-raja, harap, berharap surga, berharap pahala. Yang nomor tiga apa tadi? Al-khauf, rasa takut. Itu ada, harus ada. Tiga-tiganya harus ada. Dan pada pertemuan lalu saya jelaskan bahwa sebagian orang sufi yang ekstrim berkata ibadah itu jangan minta surga, ibadah kok ngelek surga, gak ikhlas iki. Ibadah itu ya karena cinta saja. Ibadah kok minta surga itu seperti ibadahnya para pedagang. Mau ibadah ada hitung-hitungannya rugi dan untung. Ibadah itu enggak boleh cari surga. Ibadah itu harus murni niat tulus ikhlas cinta sama Allah. Kalau kau minta surga sudah enggak ikhlas lagi. Ini kalau orang ngajinya enggak utuh membenarkan ucapan ini. Dan menganggap itu al-haq. Ibadah kok minta surga, kayak pedagang saja, cari untung rugi. Kita jawab, ya benar. Kita berdagang dengan Allah. Allah sendiri yang ngomong itu di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah sendiri menamai amalan kita dengan perdagangan. Memang kita berdagang kok sama Allah kok. Dan Allah punya barang dagangan dan barang dagangannya Allah itu mahal. Apa itu? Al-Jannah. Diterangkan dalam hadis, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang dagangannya Allah itu mahal. Yaitu apa? Surga. Lah, amalan kita enggak sanggup membeli surga. Tapi karena Allah punya rahmat, kasihan, enggak tega, yaudahlah enggak apa-apa. Meskipun amalan kita ini kadang sholatnya kurang, ya toh, syarat rukunnya kurang tumaknina, tapi sudahlah Allah kasih juga. Jadi beribadah minta surga, orang minta surga, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta kepadamu surga. Itu berarti dia menghamba, merasa butuh kepada Allah. Perasaan merasa butuh kepada Allah, itulah penghambaan. Itulah salah satu unsur terbesar dari ibadah. Seorang yang meminta itu melakukan dua ibadah. Ibadah pertama dia mengecilkan dirinya, yang kedua dia mengagungkan Tuhannya. Dan itulah intisari dari ibadah. Jadi minta surga itu boleh, memang Allah yang punya kok. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa, paling dalam, paling ikhlas. Tapi Nabi juga ngajari kita doa supaya minta surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah aku mohon kepadamu surga. Permintaanmu kepada Allah surga itu bukti penghambaanmu kepada Allah. Jadi gak apa-apa. Karena memang itu motivasi ibadah tiga. Satu, hub cinta. Dua apa tadi? Raja berharap. Penting itu berharap. Sampai dibuatkan lagu kan? Aku juga apal, tapi kira-kira ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita tetap? Ini kayak benar, betul gak benar itu. Karena memang motivasi ibadah dijelaskan para ulama, ya tiga ini. Pertama mahabbah, cinta. Yang kedua apa tadi? Raja, pengharapan. Yang nomor tiga khauf. Kenapa ya, Anda kok sulat malam, nangis-nangis berdoa, saya kan takut kepada Allah. Saya mengharap minta ampunan Allah, saya takut kepada Allah. Terus mereka berkata, ibadah kok wedi neraka. Ibadah yuk niat ridho ni Allah. Gak peduli melebu surga, gak peduli neraka, gak masalah. Yang penting oleh ridho ni Allah. Kata mereka. Maka kita jawab, mereka mengatakan, ibadah kok takut neraka. Kayak ibadahnya para budak. Mengerjakan sesuatu karena takut dicambuk oleh majikannya. Kayak benar padahal salah. Kita katakan memang kita budaknya Allah kok. Apa sih kita ini hamba? Apa artinya hamba? Abdullah. Kita ini hambanya Allah. Apa sinonimnya hamba? Budak. Abdun itu bahasa Arab, itu bahasa Indonesia-nya budak. Dan Rasulullah itu orang yang paling ikhlas, tapi Rasulullah ngajari kita agar kita berlindung dari neraka jahanam. Karena permohonanmu minta perlindungan kepada Allah dari neraka itu bukti penghambaanmu. Kamu merasa butuh kepada Allah. Makanya doa yang diajari Nabi kan ketika selesai tasyahud, gimana bunyinya? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa? Al-hub al-mahabba. Yang kedua apa? Ar-roja, pengharapan. Yang nomor tiga, al-khauf, rasa takut. Kata para ulama, man abadallaha bil hubbi wahdahu fawa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, fawa zindiq, dia akan jadi orang zindiq, nyeleneh. Oh, enggak apa-apa enggak sholat, yang penting kan iling karo Allah. Yang penting cinta, hub. Akhirnya melalaikan syariat. Saya ibadah enggak ingin surga kok, saya juga enggak takut neraka. Yang saya cari adalah ridhonya Allah Ta'ala. Akhirnya ada nyelenehnya, ada anehnya. Enggak mau diikat dengan syariat. Wa man abadallaha bil raja'i faqad. Dan barang siapa ibadah kepada Allah dengan rojak saja, dengan apa tadi nomor dua? Pengharapan saja, fawa murji, dia akan jadi orang murji'ah. Oh, tidak apa-apa, zino tidak apa-apa, judi tidak apa-apa, yang penting awakmu kudu syahadat. Ini juga bahaya pemikiran kayak gini. Wa man abadallaha bil khaufi wahdahu, dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan apa nomor tiga? Khauf tok, rasa takut tok, dia akan tegang menjalankan agama seperti orang khawarij. Maka kata para ulama, barang siapa beribadah kemudian di dalam di dadanya ada cinta, ada pengharapan, ada rasa takut, maka dia adalah seorang mukmin yang bertauhid. Jadi kesimpulannya, ini kan Imam Ibnu Qayyim kan menjelaskan nih, perhatikan. Banyak orang yang bersandar dengan maghfirahnya Allah, bersandar dengan kasih sayang Allah, akhirnya dia melalaikan perintahnya. Oh, enggak apa-apa, Allah loh maha penyayang. Oh, enggak apa-apa, Allah maha mengampuni dosa. Ini berarti hanya menguatkan dari sisi apa? Dari tiga tadi? Sik, modelnya sampai durung konek ini. Kok gak nyambung ini loh? Tadi kan saya jelaskan motivasi pilar ibadah ada berapa? Tiga. Ini Ibnu Qayyim ini ngomong, beliau sampaikan ada orang itu karena bersandarnya dia dengan rahmat Allah, bersandarnya dia dengan kasih sayang Allah, bersandarnya dia dengan welas kasihnya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur, akhirnya dia melalaikan kewajiban-kewajiban. Pertanyaan saya, berarti orang ini hanya mengandalkan apa? Roja. Dia kurang apa? Khauf. Makanya akan jomplang. Makanya kita diajari para ulama, motivasi ibadah harus ada tiga-tiganya ini ada. Iya, ingat Allah itu memang punya nama Ghafur, Allah punya nama Rahman, Allah punya nama Rahim, tapi ingat Allah juga punya nama yang lain. Apa namanya? Azizun duntiqam. Allah itu sangat dahsyat balasannya. Jadi harus antara khauf dan apa? Roja. Gitu maksudnya beliau ini. Kemudian ada hadis yang baru gabung, yang bawa terjemahan halaman berapa tadi? 57. Sekarang 58. Yang bawa kitab asli Arab halaman 41. Wa qad tsabata fi sahihaini min hadisi Usama bin Zaid. Yang mau bertanya silakan dipersiapkan. Boleh pakai kertas, boleh langsung. Dari hadis Bukhari Muslim, dari hadis Usama bin Zaid, Usama bin Zaid berkata, Usama bin Zaid itu sahabat Nabi. Bapaknya Usama, Usama bin Zaid. Siapa bapaknya namanya? Zaid. Zaid itu mantan anak angkatnya Nabi. Zaid itu mantan anak angkatnya Nabi. Lah Usama ini anaknya. Berarti seakan-akan cucu kan gitu ya. Secara usia bisa dipahami? Ya. Usama bin Zaid ini berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki. Fayulqa finnari, dan laki-laki ini dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabu batnihi fayaduru finnari kama yaduru alhimaru birohahu. Akan didatangkan laki-laki pada hari kiamat dan dia dilemparkan ke neraka, maka terburai ususnya. Apa namanya? Ngeri terburai ya? Ya, semburat ususnya. Fayaduru finnar, dan dia mengelilingi neraka. Mondar-mandir di neraka, terburai ususnya. Kama yadurul himaru birohahu. Seperti keledai berkeliling dengan batu penggilingan. Gini, tak jelaskan. Zaman dulu kan gak ada slep. Betul? Zaman dulu pakai batu besar. Terus untuk melembutkan biji-bijian, betul kan? Itu ada batu besar terus diputer. Lah kadang-kadang muternya itu pakai apa? Hewan. Betul apa enggak? Masalahnya sama wong kota ya, enggak ngerti ini iki. Ini aku kan wong desa. Paham ya? Kadang-kadang pakai keledai terus diikatkan. Jadi nanti keledainya ini yang jalan dan gilingannya ini kan apa? Akan muter melembutkan apa tadi? Memecahkan biji-bijian kan gitu. Nah, Nabi memberi perumpamaan, nanti pada hari kiamat itu ada seorang laki-laki dilemparkan ke neraka, terburai ususnya, dia berkeliling di neraka seperti keledai. Keledai itu perumpamaan kebodohan, betul? Betul apa enggak? Keledai itu perumpamaan kebodohan, kedunguan. Ini Al-Qur'an yang ngomong bahwasanya orang yang diberi Alkitab tapi tidak mengamalkan isinya seperti apa? Khimar, keledai. Gitu. Jadi khimar itu dalam bahasa Arab sering dijadikan perumpamaan tamsil kebodohan, kedunguan. Nah, di sini akan dilemparkan pada hari kiamat seorang laki-laki ke neraka dengan kondisi ususnya memburai. Dia mengelilingi seperti seekor keledai mengelilingi batu penggilingannya. Perhatikan. Fayaquluna, maka ahli neraka terheran-heran sama orang ini. Didatangi sama ahli neraka, ya fulan, ma'asobaka, wahai fulan, ada apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dulu di dunia kau ngajari kami yang baik-baik? Watanhana anil munkar, bukankah dulu di dunia engkau, anda mencegah kami dari yang mungkar-mungkar? Ngejak sholat, ngejak zakat, ngelarang zina, ngelarang judi. Bukankah kamu dulu orangnya yang seperti itu? Loh kok sekarang di sini? Fayaqulu, maka orang itu berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku nyuruh kalian berbuat yang ma'ruf, yang baik, tapi aku sendiri enggak ngerjakan. Wa anhakum anil munkar wa atihi. Aku larang kalian berbuat mungkar, tapi justru aku yang mengerjakannya. Pertanyaannya, ini hadis diletakkan Imam Ibnu Qayyim yang judulnya kalau enggak jeli enggak nyambung. Judulnya pembahasan kita ini yang kita bahas ini, judulnya kan korelasi antara apa tadi? Ampunan dengan perintah. Allah itu mengabarkan dirinya memaafkan, betul? Allah itu mengabarkan bahwa dirinya itu menerima tobat. Allah mengabarkan bahwa dirinya itu pengasih. Allah mengabarkan dirinya itu penyayang. Lah, apa hubungannya penyayang, pengasih dengan perintah Allah? Cik, paham ya? Untuk menjelaskan judul ini, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan hadis ini. Rata jelima toh? Maka nih belajar adak wadawa ini gak iso diwaktu izin. Gak paham, apalagi yang terjemah gak paham. Bisa dipahami gak? Jadi Imam Ibnu Qayyim membuat judul korelasi antara ampunan dengan perintah. Di sisi lain Allah ini maha mengampuni. Di sisi lain Allah maha penyayang. Di sisi lain Allah itu maha menerima tobat. Tapi di sisi lain Allah juga memerintahkan. Bisa dipahami ya? Untuk menguatkan judul ini, Imam Ibnu Qayyim meletakkan hadis ini. Pertanyaan saya, apa hubungannya hadis ini dengan judul? Sama paham maksudnya? Digambarkan bahwa ada orang juru dakwah, kan gitu tadi kan? Di dunia ngecak yang bagus, betul tak? Mencegah yang mungkar, pokoknya api-api lah. Ternyata di akhirat dia nyemplung juga di neraka dalam kondisi yang lebih mengenaskan. Sampai ahli neraka mengatakan, lho kok panjenengan dan meriki? Kok biyen panjenengan sing ngejak sing api, nyegah sing elek-elek, lho kok saiki panjenengan di sini? Ada apa ini? Dulu aku memerintahkan yang baik, tapi aku gak ngerjakan. Dulu aku ngelarang yang mungkar, tapi justru aku yang mengerjakan. Apa korelasinya di sini? Ada yang bisa jawab? Dalam? Iya, perintah kayak gimana? Jadi, ketika kita pahami bahwa Allah itu Maha Penyayang, ketika kita pahami, bahkan di dalam hadis kan diterangkan tuh, orang itu yang penting tauhid, beres semua. Kan ada gitu juga kan? Ya kan? Tapi hal-hal seperti ini jangan sampai membuat kita bersandar kepada hal itu, terus lupa gak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Makanya ini diantar oleh Allah karena dia tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Meskipun da'i ini paham bahwa Allah itu ghafur, meskipun da'i ini paham bahwa Allah itu karim, rahman, rahim, tapi ketika dia tidak menjalankan perintah Allah, tetap kena hukuman dia. Paham maksudnya? Itu korelasi dengan judulnya gitu. Kemudian yang kedua, dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal hadis Abi Rafi. Jadi itu sebelum dilanjut ya, saya jelaskan. Hadis yang saya baca tadi itu yang terburai apa? Khususnya itu hadis Bukhari Muslim. Nyata, muttafaq alaih, disepakati. Ini dalil bahwa di hari kiamat di neraka itu ada percakapan, Pak. Jadi di neraka itu enggak melulu orang itu diazab, enggak ada interaksi dengan orang lain. Buktinya ada interaksi. Paham saya? Jadi di surga itu ada percakapan, di surga ada percakapan, otomatis lanjutkan di surga ya. Di neraka juga ada. Jadi tidak melulu orang itu sendiri-sendiri diadab, ada percakapan antara sama orang yang diadab. Itu dalilnya ya. Ini juga ancaman bagi orang yang menyampaikan sesuatu tapi dia enggak mengerjakan. Kalau hadis berikutnya dari Abu Rafi, qol Abu Rafi sahabat Nabi ya. Marra Rasulullah bil Baqi, Rasulullah pernah melewati Baqi. Baqi itu kuburan. Yang sekarang ada di samping kirinya Masjid Nabawi. Sebelah kiri depan Masjid Nabawi. Kalau dulu ya enggak langsung mepet pas begitu masjid terus kuburan. Kalau dulu enggak. Kan itu kan komplek area gede banget. Jadi zaman dulu dari masjid ke Baqi jauh enggak? Kalau zaman dulu jauh. Tapi karena sekarang kan pelebaran, seakan-akan mepet begitu nggih. Tapi kalau zaman dulu itu melalui perkampungan para sahabat. Rasulullah pernah melewati perkuburan Baqi. Maka Rasulullah berkata, uffin lak. Diartikan apa di situ? Artinya sesuatu yang mengerikan begitu ya. Rasulullah enggan begitu. Uff. Fadonantu annahu yuriduni. Saya mengira Nabi ngomong gitu itu pengin sesuatu kepada aku. Kemudian Nabi berkata, "Lah, aku enggak ingin sesuatu darimu. Walakin hadza qabru fulan, tetapi hanya saja ini loh kuburannya fulan. Ba'astu husayan ala ali fulan, dulu waktu hidup di dunia, aku perintahkan dia untuk ngambil zakat dari bani fulan." Petugas zakat. Fa ghalla namiratan fadurri al'an mithla minan nar. Tapi dia berkhianat. Hulul itu kalau gampangannya bahasa sekarang itu apa? Korupsi. Ya. Ada dia pejabat negara diberi tugas oleh pemimpin negara untuk menanggung jabatan tertentu, terus dia ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Kata Nabi itu dikenakan untuknya dari api neraka. Jadi dia disiksa gara-gara barang milik negara yang ia apa? Curi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya dari hadis Anas bin Malik. Ya, saya sarankan besok punya kitab. Ya, wis bolak-balik tak elingno. Ngaji ku nek gak nggawa kitab, akeh laline. Tapi gak apa-apa, ojo kemudian besok gak teko gara-gara iki. Tetap teko ya. Kalau bisa punya kitab. Saya ini cukup Arabnya, tapi tetap saya beli terjemahannya untuk menyesuaikan dengan panjenengan halaman sekian, halaman sekian. Panjenengan juga harus, orang beli kitab itu gak rugi pak. Termasuk amal jariah, kita mati dibaca orang dapat pahala, dibaca anak kita dapat pahala. Dan gak ada kitab mahal, kitab murah semuanya. Dibandingkan dengan isinya, dengan harga segitu, itu murah. Gak ada kitab mahal. Karena antara harga dengan kegunaannya lebih besar apa? Kegunaannya, murah. Ya beli. Kalau enggak beli, sekarang coba di Play Store tulis atau di apa di internet sudah ada kok. Download kitab apa tadi? Ada, ada muncul udah. Di tablet saya juga ada. Jadi enggak ada alasan enggak bawa kitab sebenarnya. Tapi untuk kali ini saya maafkan ya. Kalau bulan depan insya Allah saya jiwir satu-satu yang enggak bawa kitab. Kuyen Pak, kuyen. Selingan ya. Karena ngaji kalau enggak bawa kitab hilang ya. Sampai mana tadi? Ah, perhatikan. Dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik cerita. Siapa Anas bin Malik ini? Anas bin Malik ini dapat julukan Khadimur Rasul, pelayannya Nabi. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina, di Medina itu ada bocah kecil. Diajak ibunya. Ya Rasulullah, aku punya anak kecil namanya Anas bin Malik. Biarkan dia bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah singgah dari Mekah nyampe ke Madinah. Tet. Bocah kecil ini sudah ikut Nabi sampai Rasul wafat. Sampai apa? Rasul wafat. Namanya siapa? Anas bin Malik. Ini yang bantu-bantu Nabi. Berkhidmat kepada Nabi. Melayani Nabi. Mengambil air wudunya Nabi. Memenuhi hajatnya Nabi. Membantu Nabi A, B, C dalam safar maupun ketika mukim. Ini nek jari ini wong Jawa kemantil. Ngerti kemantil ya? Nadi-nadi bareng Nabi. Makanya ada kitab namanya Syama'ilun Nabi. Semua tentang Nabi. Bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana mulutnya Nabi, matanya Nabi, dadanya Nabi, bagaimana stempel kenabian Nabi, bagaimana kepalanya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana sarungnya Nabi, bagaimana jubahnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana wudunya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, bagaimana pedangnya Nabi, ada semuanya. Namanya kitab Syama'il Nabi atau Syama'il Muhammadiyah. Itu kebanyakan perawinya siapa? Anas bin Malik. Karena dia ini saksi hidup yang memotret riwayatnya Nabi nih, Anas bin Malik. Waktu kecil ibunya ngomong, ya Rasulullah jangan lupa doakan anakku ini, didoakan Nabi. Allahumma akthir malahu wa waladu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya anak ini dan anak keturunannya nanti. Rasulullah wafat, ini Anas bin Malik umurnya panjang pak, sahabat yang terakhir wafatnya. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang terakhir wafatnya dan anaknya 100 lebih. Yo sampean gelek iki gak nanti. Sing jelas bojone gak siji. Ibu-ibu mangkel nek nyeresne iki ya. Orang zaman itu biasa nek. Karena waktu kecil dia ngawulo, ngelayani Nabi, didoakan. Dan ini dicintai Nabi Anas bin Malik ini luar biasa. Nanti kalau bahas sirah sahabat saya jelaskan. Ini kita kembali ke materi. Anas bin Malik berkata, marartu lailata usriya bi ala qaumin tukradu sifahuhum bimaqarid min narin. Kata Rasulullah, aku pernah berjalan pada malam Lailatul Qadar. Maaf, malam Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah kan di Isra Mi'raj kan dari Mekah ke mana? Ke Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diangkat sampai ke Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu Nabi ditampakkan pemandangan-pemandangan yang aneh-aneh. Di antara pemandangan yang ditampakkan ke Nabi adalah, perhatikan, aku ditampakkan suatu kaum tukradu sifahuhum bimaqarid, yang mana apa namanya, bibir-bibir mereka ini digunting-gunting dengan, dirobek-robek dengan gunting dari api neraka. Fakultu, aku berkata kepada mereka, aku berkata, man haula, kan Rasulullah didampingi malaikat siapa? Jibril ya. Man haula, siapa orang-orang ini kok digunting-guntingi apa namanya bibirnya? Faqalu, maka dikatakan ke Nabi, khutaba'un min ummatika min ahli dunya. Ini adalah tukang ceramah umatmu dulu. Ngeri loh. Ya. Ini adalah ahli khutbah umatmu Muhammad yang ada di dunia dulu. Ancamannya bahaya. Kanu ya'murunan nasa bil bir, dulu dia ngajak orang berbuat baik, berbuat baik. Wa yansawna anfusakum, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Afala ya'kilun, apakah mereka itu tidak berakal? Jadi intinya kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, apa tadi terus, welas asihnya Allah itu jangan sampai menjadikan engkau itu ya bersandar dan meninggalkan perintah Allah. Karena banyak orang itu yang terlalu menguatkan sisi roja. Yang dicari adalah dalil-dalil tentang roja. Dalilnya contohnya, ada seorang pelacur Bani Israel ngasih air minum seekor anjing. Masih ingat? Wiki loh, pelacur ngasih minum anjing saja diampuni Allah kok. Masa kita-kita yang bukan pelacur gak diampuni? Nah, ini bahayanya kalau hanya sisi apa? Roja. Makanya tadi kan di awal sudah saya sampaikan, orang ibadah itu harus ada berapa unsur? 3. Pertama apa? Cinta, hub atau mahabbah. Yang kedua, roja, pengharapan. Yang nomor 3, kalau enggak bahaya. Di sisi lain Anda berharap, selama saya bertauhid insya Allah ditolong Allah, berharap. Tapi di sisi lain jenengan harus takut dengan apa? Neraka. Karena hadis itu banyak, dalil itu banyak, harus diakumulasikan dan harus dipahami dengan baik. Itu ya. Termasuk ini. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urijabi marartu biqaumin lahum asfarun min nuhasin yahmusuna bi wujuhahum wa sudurahum. Perhatikan, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku ditampakkan pemandangan-pemandangan, aku melewati sebuah kaum yang mana kuku-kukunya terbuat dari apa? Tembaga. Iya, tembaga. Timah atau tembaga. Kukunya nih panjang-panjang, terbuat dari tembaga. Fakultu, man haula, siapa mereka ini kok kukunya itu seperti tembaga? Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka ini? Kukunya yang terbuat dari tembaga tadi, perhatikan, yakhmusu nabiyya wujuham, dibuat nyakar-nyakar apa? Wajahnya, nyakar-nyakar dadanya. Rasulullah takjub. Dan Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, haula'il ladzina kanu ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini dulu orang-orang yang makan daging manusia. Maksudnya apa? Suka makan daging manusia. Maksudnya apa? Riba, ngerasani orang, buka aib orang, nyeritakno eleke wong. Senengane cerut-cerut. Wong iku lho ngene. Wong iku lho ngene. Wa yaquuna fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini bahaya. Makanya riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya ulangi nggih, ngerasani wong iku bukan dosa kecil, dosa besar. Apa sih bedanya dosa besar sama dosa kecil? Apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Apa bedanya? Kalau dosa kecil ancamannya kecil. Apa bedanya? Apa parameternya? Oh ini dikatakan dosa besar. Oh ini dikatakan dosa kecil. Apa patokannya? Kalau dosa besar itu Allah memberi peringatan tentang rasanya langsung hidungnya dan lidahnya. Kalau dosa kecil? Dosa besar. Iya. Kalau dosa kecil? Mengabarkan zaman apa? Di dunia. Kalau dosa kecil? Tidak ada ancamannya. Kok ragu-ragu? Kapan dosa dikatakan dosa kecil? Kapan dosa dikatakan dosa besar? Dosa dikatakan dosa besar kalau dicantumkan ancamannya terlarang, ancamannya ini baik dicantumkan di dunia atau bisa jadi untuk di akhirat. Contoh ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, kalau belum menikah dua-duanya, maka cambuklah 100 kali kalau belum nikah. Tapi kalau sudah menikah, kok zina, maka rajamlah sampai mati. Perhatikan saya, Romo. Berarti zina dosa besar apa dosa kecil? Tolong dijawab, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Contoh lain. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, jika dia mencuri dan terbukti maka potonglah tangannya. Berarti mencuri dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Karena disebutkan ancamannya di dunia atau di akhir. Salah satunya atau keduanya. Adapun dosa kecil, dosa terlarang, enggak boleh, tapi enggak dicantumkan ancaman. Contohnya apa? Dosa terlarang, enggak oleh dilakoni, tapi enggak disebutkan ancaman. Yes, apalkan kaidahnya, contohnya bisa dicari. Oke ya. Lah, ghiba ngerasani orang, membuka aib orang itu dosa besar. Dengan dalil ini dicantumkan ancamannya, dia akan berkuku tajam terbuat dari apa? Tembaga dan akan mencabik-cabik apa? Wajahnya dan dadanya. Begini nggih, jenengan kalau dikasih tahu dalil khobar selama hadis sahih tentang berita-berita mughayyabat wajib iman, enggak boleh ragu-ragu. Kenapa? Karena bukti kita ini menjadi umatnya Nabi, buktinya ada empat. Kadang-kadang sebagian orang apabila ditampilkan hadis-hadis seperti ini menolak. Ah iya dah, bener dah ya. Aneh-aneh. Mosok nanti orang kok di akhirat kukunya terbuat dari apa? Perhatikan, engkau bukan jadi umat Nabi sebelum melakukan empat hal. Yang pertama, wajib kau imani berita, kabar, atau warta dari Nabi. Konsekuensi kita menjadi pengikut Nabi, kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ucapanmu itu omong kosong selama kau tidak mengamalkan empat hal. Bukti bahwa engkau menjadikan Nabi sebagai teladan, bukti bahwa kami itu benar-benar cinta Nabi, jadi umatnya Nabi, ingin jadi pengikutnya Nabi. Buktinya ada empat. Pembuktian yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Wajib mengimani dan membenarkan setiap kabar berita yang sudah disampaikan Nabi. Nabi mengabarkan bahwa nanti pada hari kiamat ada sirat, jembatan penyeberangan. Wajib iman. Nanti Nabi mengatakan ada padang mahsyar. Nabi mengabarkan bahwa nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nabi mengabarkan bahwa nanti ada mizan, timbangan amal. Wajib kita imani. Kalau ada orang mengatakan wallahu a'lam, ya kita kan belum mati, jadi ya enggak tahu itu benar apa enggak. Minggir, kamu belum umatnya Nabi. Karena kalau kamu benar-benar jadi umatnya Nabi, konsekuensi yang pertama adalah kau benarkan setiap berita yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Termasuk ini wajib diimani. Yang nomor dua. Ya, nomor dua ya. Ta'atuhu fi ma'amar. Menjalankan perintahnya Nabi. Nabi menjalankan, memberikan perintah, kerjakan. Yang nomor tiga, ijtinabu wa naha anhu wa zajar. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Ini bukan materi inti, jadi saya poinnya saja. Kalau materi inti tak jelaskan panjang lebar, tapi ini bukan inti ini. Hanya saja untuk menguatkan supaya kamu enggak ragu-ragu bahwa ada berita-berita muhayyabat seperti ini. Pertama membenarkan beritanya Nabi, kedua menjalankan perintahnya Nabi, ketiga meninggalkan larangan Nabi, yang paling sulit nomor 4. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Artinya, apa artinya? Dalam beribadah tidak boleh membuat inovasi, kreativitas. Ibadah copy paste, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau mau berkreativitas, silakan dalam urusan duniawiya. Silakan membuat pesawat terbang, membuat kapal, mikroskop, membuat apa smartphone, silakan. Tidak ada masalah urusan dunia. Tapi urusan akhirat copy paste. Man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan perintah Nabi maka tertolak. Kembali ke materi. Di sini digambarkan bahwa ghibah, ngerasani orang, membuka aib orang, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Makanya hati-hati ngerasani orang. Ghibah, ngerasani orang, membuka aib orang, haram kecuali dalam 6 perkara. Ini sudah sering saya sampaikan. Dalam 6 perkara boleh kita membuka aib orang. Dalam 6 perkara boleh kita membuka aib orang. Selain 6 perkara ini enggak boleh membuka aib orang. 6 itu apa saja, Ustaz? Saya terangkan dengan cepat. Kapan boleh kita membuka aib orang? Yang pertama, at-tadzallum. Dalam rangka mengadukan kedzaliman. Sampai didolimi orang. Ada orang berbuat dolim masuk rumah sampaian, mecahi kaca, bentak-bentak, mengintimidasi. Terus ada CCTV. Betul? Maka saya bawa laporan datang ke polisi. Pak, ini pak tetangga saya pak. Namanya ini, di komplek ini, nomor rumahnya ini, dia melakukan tindak pidana ini pak. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini membuka aib orang enggak? Membuka aib orang apa enggak? Iya, tapi boleh. Karena dalam rangka mengadukan kedzaliman. Contoh lain, seorang hakim di mahkamah. Seorang saksi di mahkamah. Kan saksi kan disumpah biasanya kan. Saksi pembunuhan, saksi penggelapan, macam-macam saksi tindak pidana korupsi dan seterusnya. Kan ada saksi-saksi itu. Kan saksi kan disumpah, demi Allah saya berkata apa adanya. Ditanya, dijawab, demi Allah Pak Hakim saya bersumpah. Saya mengetahui orang ini kemarin tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini, melakukan tindak pidana ini. Pertanyaan saya, boleh enggak membuka aib orang ini? Karena ini dalam rangka mengadukan apa? Kedzaliman atau saksi. Nomor berapa ini? Kok nomor loro durung, kok nomor telu tau Pak? Yes. Oh ya, jadi nomor 1 kapan membuka aib dibolehkan? 1 dalam rangka mengadukan kedzaliman. 2 kapan membuka aib boleh? Ngerasani orang boleh, membuka aibnya orang boleh. Nomor 2 al isti'ana ala taghyiril mungkar, dalam rangka minta pertolongan untuk mengubah kemungkaran boleh. Contoh ya. Jenengan ini punya tetangga di komplek. Kalau malam jam 10 malam nyetel musik dangdut kenceng-kenceng. Ini semua tetangganya terganggu. Dinasihati, "Mas, tolonglah. Ini jam 10, waktunya orang istirahat." Wis, aku gak ngomong musik haram apa gak haram nih, ini urusannya dewe-dewe, anggaplah gitu ya. Ini masalah tata kelola sosial itu loh. Ini sampean kok bisa jam 10 malam kenceng-kenceng nyetel apa? Musik. Ini kan kemungkaran ini. Enggak digobris, Pak. Terus diget-get no, Pak. Akhirnya terpaksa ini orang tetangganya lapor ke Pak RT. Betul apa enggak? Pak RT sepuro nih, Pak RT. Aku gak kuat nih. Tolong ini warga sampean nih. Sampean bina ya. Boleh enggak kayak gini? Boleh, karena tujuannya mengubah kemungkaran, bukan sekedar membuka aib orang, tapi biar tertib. Bisa dipahami gitu? Contoh nih. Ada seorang kakak punya adik, adiknya ini nikah tapi ya gitu. Istrinya diterlantarkan, anaknya enggak dikasih nafkah, kalau malam pulang sambil mabuk, terus seperti itu. Dinasihati kakaknya. Tidak, enggak ngental no. Ngerti enggak ngental? Enggak mempan. Terus ustaz iki ngerti, adik iki sungkan karo ustaz tertentu misalnya. Ya lo tolong nang ustaz, ustaz tolong adik saya ini ustaz. Satu suka minuman keras, dua suka zina, tiga enggak kasih nafkah untuk anak istrinya. Kalau saya nasihati sampai sampai lisanku itu pegel ustaz. Nek basa Surabaya apa? Gak tega aku ngomongnya ya. Wis pegel aku nasihati ustaz, enggak mempan ustaz. Tolong ustaz, sampean bantu. Kayane adikku itu kan seneng karo sampean. Adikku itu nurut nek karo sampean ini. Tolong sampean tuturi adikku. Tadi kan ngomong adikku suka mendem, adikku suka apa tadi? Iya, menelantarkan istrinya. Saya mau tanya ini membuka aib enggak? Iya. Tapi boleh. Karena tujuannya apa tadi? Al-isti'anatu ala tahyiril mungkar, dalam rangka mengubah kemungkar. Pada dasarnya kakaknya kan cinta sama adiknya toh? Betul apa enggak? Enggak niat jelek dia, niat baik, niat agar adiknya ini berhenti dari kemungkaran. Ini boleh kalau itu. Yang nomor? Hah? Tiga. Al-istifta minta fatwa. Al-istifta minta fatwa. Datang perempuan namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Datang ke Nabi. Dan Hindun ini berkata begini, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu pelit, gak ngasih aku belanja yang cukup untukku dan anakku. Apakah kalau aku ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Ini hadis paling disenangi ibu-ibu. Ini hadis paling disenangi ibu-ibu ini ya. Lu mau moco hadis sempat-sempatnya dipotong. Ya Rasulullah, ini suamiku Abu Sufyan pelit, gak ngasih belanja yang kepadaku dan anakku yang tidak cukup, ngasih belanja yang cukup untukku dan anak. Apakah boleh aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu Hindun menceritakan aib enggak? Cerai. Tapi Nabi enggak ngomong begini. Awakmu iku lho. Wong aibe bojomu kok kon kandakno wong liya. Nabi kan enggak ngomong gitu kan. Bahkan Nabi melayani, memberi solusi. Berarti di situ boleh. Kapan? Istifta, ketika orang itu minta fatwa, minta penjelasan hukum terkait permasalahan rumah tangga misalnya. Akhirnya apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Boleh kamu ambil dari harta suamimu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Yo ojo boros, yo ojo terlalu. Sekedar ojo secukupnya. Nah, secukupnya ini bahasa yang ini istilah yang karet ya, secukupnya bagi perempuan yang mana? Ya, maksudnya yang baik, yang sesuai standar gitu ya, kelayakan gitu. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW tidak memarahi, bahkan ngasih solusi. Maka ini boleh al istifta. Tetapi zaman sekarang ya ikhwah, hati-hati ojo gampang curhat nang ustaz. Ibu-ibu ojo gampang curhat nang ustaz. Serius. Dikit-dikit curhat suami. Ustaz, suami saya begini, begini, ojo-ojo. Bahaya. Kalaupun terpaksa karena ini butuh mendesak, yo disamarno wae. Ustaz, menurut jenengan gimana ustaz? Kalau ada seorang suami begini, begini, begini, itu yang dilakukan istri bagaimana? Meskipun ustaz ya paling awakmu dhewe kan. Tapi paling enggak lah, jangan jadikan rumahmu itu seperti rumah kaca. Diketahui orang. Sebisa mungkin aibnya suami diapakan? Ditutup. Meskipun pada ustaz, jangan mudah-mudahan menceritakan aib suami meskipun pada ustaz. Tutup sebisa mungkin, kalaupun foto perlu disamarkan. Itu untuk menjaga etika. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor empat yang dibolehkan membuka aib, yang nomor empat adalah at-tahdzir, mengingatkan kaum muslimin akan bahaya seseorang. Boleh. Contohnya apa ini? Hati-hati ada aliran sesat. Misalnya aliran Ahmadiyah. Tokohnya namanya ini, kajiannya di tempat ini, hati-hati jangan ikut. Hati-hati dengan ajaran Pondok Zaitun misalnya. Yang aneh-aneh itu loh. Khotbah boleh perempuan jadi apa? Khotib, terus nyeleneh lah, aneh-aneh itu. Maka kita ingatkan orang hati-hati jangan ngaji ke fulan ini, orangnya gampang ngafirno wong misalnya. Ada kelompok suka ngafirkan orang misalnya nih. Hati-hati jangan ngaji ke orang ini karena dia punya pemikiran radikal, gampang mengkafirkan orang lain misalnya nih. Ini boleh dalam rangka mengingatkan. Masa kena musibah dan ini bahaya sudah beredar misalnya kan. Terus kita mengingatkan teman kita, hati-hati, apa mesti japri fulan ya? Oh iya kenapa? Hati-hati banyak korbannya, dus kadung aku tak transfer. Ini boleh dalam rangka apa tadi? Duh, kok menasihat? Memperingatkan akan bahaya tertentu, baik bahaya masalah agama maupun masalah non agama. Yang penting itu berbahaya, boleh. Terus nomor berapa nih? Nomor 5, mujahir fiskon, orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat terang-terangan boleh. Enggak diceritakan, no, seru kabeh. Maka orang yang seperti ini hilang kehormatannya. Orang misalnya di kampung, kalau malam suka minuman keras, sambil teriak-teriak, orang sekampung paham semuanya. Ini suka apa? Suka minuman keras. Kalau malam teriak-teriak suka mendem. Terkenal di kampung tuh. Nah, orang seperti karena tanpa dibicarakan pun orang sudah tahu. Maka dia sendiri yang telah tidak menghormati kehormatannya sendiri. Bagaimana orang lain disuruh menjaga kehormatannya mau dia sendiri? Tapi kalau ada orang melakukan maksiat, beli minuman keras misalnya, naudzubillah min dzalik. Beli minuman keras, dia masuk rumahnya, gorden ditutup, listrik dimatikan, terus diintip. Wah, ini. Terus dicerita-cerita orang uang. Hei, fulan iku lho senengane mendem nek suka minuman keras kalau malam hari. Dosa enggak orang yang cerita ini? Dosa. Dosa, tapi ini fakta loh, saya enggak huwak loh. Meskipun fakta, awakmu dosa. Kenapa? Karena orang ini sembunyi-sembunyi. Yang kau lakukan satu, kau datangi, kau nasihati. Diterima alhamdulillah, enggak diterima enggak apa-apa. Tapi nasihati enggak, terus disebar-sebarkan ke orang, enggak boleh. Kalau orangnya itu melakukan maksiatnya sembunyi-sembunyi, tidak boleh dibuka aibnya. Meskipun fakta, tetap enggak boleh. Man satara musliman satarallah yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Selama dia itu masih sembunyi-sembunyi, enggak boleh dibuka aibnya. Coba nasihati, datangi pelan-pelan, jangan diumbar di khalayak ramai. Diterima alhamdulillah, enggak diterima cari cara lain, mungkin melalui Pak RT, mungkin melalui saudaranya dia, tapi enggak boleh dibuka kecuali yang nomor berapa tadi? 5 ya. Ketika dia melakukan maksiat secara apa? Terang-terangan. Maka boleh kalau terang-terangan. Yang nomor terakhir sekarang. Sekalian dulu. Nomor 6. Nomor 6. Tak boleh. Inti kalau laki-laki ceraikan istrinya. Kalau memang itu butuh dilaporkan polisi, laporkan ke polisi. Enggak usah cerita-cerita ke orang banyak. Karena sama dengan membuka aibnya. Lapor kok bojomu sampai ngono. Kan gitu kan? Iya. Tetap enggak boleh. Kalau inti mau nuntut, tuntut bawa polisi, tangkap dua-duanya tuh. Sekalian kan gitu kan? Atau ceraikan istrinya. Ada pun ujak orang rame-rame terus dibongkar aibnya. Aib bojomu itu aibmu. Sahih enggak? Betul apa enggak? Dalam Al-Quran, istri itu digambarkan seperti pakaian. Hunna libasul. Istri itu seperti pakaianmu. Kalau pakaianmu terkoyak, lubang, itu sama dengan aibmu. Maka enggak usah disebar. Kalau engkau mau nuntut, ya sudah tuntut aja. Pakai jalur hukum, ya kan? Pasal perzinahan, polisi datang misalnya. Atau ceraikan istri. Perhatikan baik, ini penting saya sampaikan. Kemarin saya ditanya dalam sebuah majlis. Majlis pegawai-pegawai semua. Saya disuruh, diminta ngisi kajian. Di pegawai. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Ustaz, saya mau bertanya. Monggo silakan. Ustaz, bagaimana ini istri saya ini berzina? Stop pak, jangan dilanjutkan. Asal saya itu jangan di forum kayak gini cerita rumah tangganya itu. Itu aib, simpen tuh. Tapi beliau terlanjur ngomong dan enggak usah ini penting saat model beliau sudah kalut, bingung gitu. Nah, akhirnya jebol, akhirnya beliau sudah cerita kan. Udah saya ngomong stop tuh kasihan beliau maksud saya. Nanti aja pak setelah apa? Kajian. Tapi beliau enggak apa-apa Ustaz ini penting kok panik begitu. Suami istri saya Ustaz selingkuh Ustaz sudah berulang kali zina begini. Dan sampai sekarang ini Ustaz bertahun-tahun saya mau ajak kumpul ini enggak mau. Bayangkan ada loh kayak gitu itu. Pak saya enggak tahu cerita yang runut yang sejat yang sejatinya enggak tahu. Tapi kalau benar-benar seandainya istri jenengan itu seperti yang jenengan ceritakan bolak-balik dari zina dan enggak mau sampean kumpuli dan nafkah tetap jalan. Itu saya ngomong itu jam 4 sore. Jam 4 sore. Karena setelah asar kan kajiannya. Pak, kalau yang jenengan sampaikan itu benar-benar seperti itu dan kejadiannya bertahun-tahun dan Anda enggak bisa mengumpuli dia karena enggak mau dikumpuli dan dia berzina terang-terangan. Wallahi sebelum matahari tenggelam ceraikan wanita itu. Enggak usah besok. Sekarang kan jam 4 nih. Sebelum matahari tenggelam ini ceraikan istrimu itu. Kalau seandainya ceritanya benar yang seperti tapi dia enggak mau, Ustaz. Saya sudah sabar terdolimi. Bukan sabar terdolimi, Anda itu dosa, jangan dikira enggak dosa. Mohon maaf nggih. Posisi laki-laki yang seperti ini jangan dikira dia itu terdolimi. Dia juga zalim. Karena dia membiarkan kekejian terjadi di dalam rumah tangganya. Dia rela istrinya dipegang orang lain. Bukan wanita itu yang dosa, dirinya juga dosa. Sudah paham? Karena Allah sudah ngasih solusi, tapi dia enggak mau pakai. Apa solusinya? Tendang lagi wanita kayak gitu itu. Enggak ada ampun kayak gitu itu. Sampai laki-laki Pak tak gitu. Kan kasihan banget sampai nangis-nangis. Ngapain sampai nangis-nangis ini? Laki-laki ceraikan istrinya itu. Ini sebatas pengakuan kayak menderita banget kalut begitu. Ini punya masalah. Saya sudah sabar lama usah terdolimi. Bukan terdolimi, sampean dolim terhadap diri sampean sendiri. Sampean membiarkan rela dalam kondisi seperti itu. Jadi untuk para suami yang diperlakukan istrinya seperti itu, jangan kira Anda terdolimi, Anda dolim. Nah, saya ulangi nih ya. Kalau ada seorang suami diperlakukan istrinya seperti itu, zina bolak-balik, tapi suaminya tetap mempertahankan rumah tangga. Hey Sif, bukan istrimu yang dosa, kamu juga dosa. Kamu bukan laki-laki. Karena Allah sudah kasih solusi, tapi kamu gak pegang solusi itu. Banyak kejadian yang kayak gini. Atau sebaliknya, si wanita jumpai si suami apa? Zina berulang kali. Gak boleh wanita baik-baik nikah sama seorang pezina. Ima nikah wa ima gak boleh zina. Nah maksud saya, ternyata di lapangan itu banyak kasus-kasus yang mereka tuh gak ngerti solusinya karena gak ngaji, kasihan gitu. Kasihan banget, kan tersiksa banget itu. Ya, makanya gak boleh lemah. Harus laki-laki ya. Sampai mana kok jadi gagal pertanyaan sampaian gimana Pak? Sampai serius banget saya ini. Ya, nomor berapa sekarang? Belum selesai tadi ya? Ah, nomor berapa? Nomor 6. Litta'rif dalam rangka memperkenalkan. Boleh itu. Datang seorang wanita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah datang dua lelaki melamar aku. Sebut nama lagi. Yang pertama Abu Jaham ya Rasulullah. Yang kedua Muawiyah. Saya pilih yang mana ya Rasulullah? Otomatis di sini Rasulullah harus menjelaskan, betul apa enggak? Harus memperkenalkan siapa dua orang ini. Paham enggak? Adapun Abu Jahm, dia ini tidak meletakkan tongkatnya di tangannya. Kinaya, maksudnya gampang ukur. Menceritakan aibnya. Okay. Adapun Muawiyah, miskin, enggak punya apa-apa. Kalau ini gampang mukul, yang satu ini miskin, enggak punya duit ini. Kalau mau nikah, nikahilah Usama. Usama keriting hitam, tapi pendekar hebat. Dan Muawiyah juga hebat. Semua sahabat enggak ada yang enggak hebat-hebat semua. Cuman kan pilih, ya ini masalahnya kan. Orang berhak memilih. Muawiyah putih ganteng. Lah di situ mengatakan Muawiyah miskin. Abu Jahm gampang kan menceritakan akhirnya. Tapi boleh karena tujuannya bukan menjelekkan tapi apa tadi? Memperkenalkan atau mengenalkan. Boleh. Saya datang ke daerah tertentu, misalnya saya tanya, Pak ngapunten, saya punya teman namanya Agus di kampung sini. Ten pundi nggih griyane kula badhe kunjung ke teman saya namanya Agus. Kata orang itu, sepurane Mas Agus ini wakil Mas Agus. Agus sing endi iki? Bingung juga jelasnya niki. Ngapunten Pak, itu lho Pak Agus yang ngapunten Pak ya. Agus yang mohon maaf Pak yang kakinya sakit. Tapi dalam rangka apa tadi? Memperkenalkan. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Nah, hadis Muawiyah Abu Jahm tadi wanita tadi itu dalil boleh menolak seseorang karena kemiskinannya, boleh. Orang tua berhak untuk memberi masukan ke anak nek iki nak durung mapan. Itu oleh ngono kuwi, jangan dianggap gak oleh, oleh. Buktinya Rasulullah ngasih saran seperti itu kalau Muawiyah masih miskin, kan gitu kan? Makanya pemuda kalau ditolak gara-gara dianggap belum mapan, pede aja gak usah cengeng. Justru itu memacu semangat kita untuk berdiri sendiri. Ustaz, bagaimana hukum anak aku kemarin saat ngelamar anaknya bapak itu Ustaz, ditolak saja. Kenapa orang biasa aja, Mas? Ya padahal kan ada hadisnya. Hadis apa? Barang siapa telah datang seorang laki-laki baik kepadamu yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka jangan ditolak. Kalau ditolak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Pede nih wah Mas. Biasa aja ditolak, biasa enggak usah. Orang itu punya pilihan, enggak apa-apa ditolak itu enggak apa-apa. Pede aja laki-laki. Apa maksud saya? Jadi jangan terus mendramatisir seakan-akan calon mertuanya tadi berdosa. Berhaklah wong dia sing nyekolano, sing ngerawat kacili. Jadi berhak orang tua ngasih pandangan-pandangan ini, tetapi tetap orientasi tetap adalah apa? Agamanya. Meskipun ini pernak-pernik untuk menguatkan agama tadi biar enggak jomplang ketika menjalankan rumah tangga, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Sampai jam 10 ya. Kurang 20 menit lagi pertanyaan aja deh. Saya kasih tanda terakhir Isra Mi'raj ya. Betul. Saya kasih tanda di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo, Pak. Di sosial media, kemudian 23 hari kemudian meninggal. Lalu ada lagi teman yang lain itu juga akan melakukan hal yang sama. Ada pertanyaan di ibu, kertas mohon diambilkan ya, satu orang. Gih terus? Dia dia akan melakukan hal yang sama. Kemudian kita mengingatkan kepada si bulan yang sebelumnya itu kan sudah meninggal. Gitu. Nah, ini mengingatkan ini dalam rangka untuk menunjukkan supaya menjadi hikmah itu boleh tidak, Ustaz? Enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa, haruslah diingatkan itu. Wajib hukumnya ingatkan itu. Jenengan kalau maksiat itu enggak boleh ditampakkan. Kok maksiat sembunyi aja enggak boleh kok. Betul. Apalagi maksiat itu ditampakkan. Itu dosanya lebih besar. Maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi dengan maksiat yang terang-terangan itu dosanya jauh lebih besar. Maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan. Ketika maksiat dilakukan dengan terang-terangan, berarti ada kebanggaan di situ. Bangga terhadap dosa itu dosa sendiri. bangga dengan dosa, lebih dosa daripada dosa itu. Berzina dosa besar, tapi bangga dengan zina di tempat umum lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Jadi harus dinasihati. Apakah kita bisa kayak contoh yang tadi itu yang maksiat terang-terangan yang seperti suami istri tadi itu? Apakah kita bisa menyarankan kepada suami atau istri tadi itu untuk bercerai? Gitu? Kan kita kan nggak sebenarnya kan nggak boleh menyarankan untuk perceraian. Iya. Saya nggak paham. Suami istri kenapa? Yang tadi yang bersih. Jadi seorang suami itu kan kalau bisa ya harus segera menceraikan istrinya. Pertama, kejahatan istri itu bisa jadi karena suami. Maka pada itu saya nasihatkan, main introspeksi diri dulu. Karena kadang-kadang itu ada pemicunya dulu. Kita nggak tahu kan gitu kan. Jadi memang rumah tangga itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Saya tanyai dulu, mungkin bapak dulu ada sesuatu. Enggak usah, saya murni, enggak punya masalah apa-apa. Begitu dia, kasusnya dia. Jadi dalam kasus tertentu, wanita pezina enggak boleh dipertahankan. Ini Al-Quran yang ngomong. Oh, pezina, orang mukmin enggak boleh nikah sama pezina. Itu nas. Lelaki. Ya. Kecuali kalau masalah-masalah suka bangkang. Ya tentulah, itu ada. Memang ada tahapannya nih, pertama dinasihati baik-baik. Setelah dinasihati dia apa kan? Bisa ranjang atau boikot kan itu kan. Kalau masih tetap dipukul dengan pukul yang tidak menyakitkan. Kalau tiga enggak mempan juga, maka yang keempat mediasi. Panggil orangnya perempuan, panggil orangnya laki-laki, kumpul islah bagaimana baiknya. Kalau mentok enggak bisa yang kelima apa? Menggambarkan bolak-balik dan enggak bisa dikumpuli. Wanita yang enggak mau dikumpuli tidak berhak mendapatkan nafkah. Saya ulangi ya. Wanita yang enggak mau dikumpuli tidak berhak mendapatkan nafkah. Ya, jadi mungkin karena kurang mengertinya beliau tadi, jadi kayak kalut begitu hidupnya. Kayak ada gunung di berkelanjutan di kepalanya orang. Jadi tetap pengobatannya pakai empat cara. Pertama nasihat, kedua apa? Boikot ranjang, betul? Nomor tiga, pukul tidak menyakitkan. Nomor empat, mediasi, enggak mempan juga. Nomor lima, cerai dibenci, tapi dalam hal-hal tertentu hukumnya wajib. Kalau punya istri enggak pernah sholat blas, enggak pernah sholat, cerai kan. Kalau punya suami enggak pernah sholat blas, wajib cerai. Ya, tentu dengan prosesnya tadi maksud saya. Kalau proses sudah jalankan tetap enggak mau sholat, ya boleh. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Barang siapa enggak sholat maka dia kafir. Rasul yang ngomong. Jadi ya Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai uang anak yang sudah meninggal untuk membayar utang? Tapi keluarga pihak suami yang meninggal masih ada. Saya ulangi ya. Bagaimana hukumnya memakai uang anak yang sudah meninggal untuk membayar utang? Punya anak, anaknya meninggal. Anaknya punya uang, betul kan? Tapi keluarga pihak suami, suami siapa? Kok ujuk-ujuk dari anak ke suami, kan bingung kita orang ini. Tapi keluarga pihak suami yang meninggal, pihak suami yang meninggal, berarti yang meninggal siapa? Makanya, tolong kasih jelas ya, takon ini. Diulangi lagi ya, pelan-pelan. Bagaimana hukumnya memakai uang anak yang sudah meninggal? Jadi yang meninggal ini statusnya jadi anak, oke ya? Digunakan untuk membayar utang. Sabar pak. Bagaimana hukumnya memakai uang anak yang sudah meninggal untuk bayar utang? Kalau lihat begini, ya utangnya bapak emak berarti nendelok siapnya, konteknya. Tapi keluarga pihak suami yang meninggal masih ada. Suaminya anak berarti tadi ya? Betul enggak? Tapi keluarga pihak suami yang meninggal masih ada. Suami apa pihak? Gitu loh, ruwet banget sih. Orang itu kalau mati berlaku hukum waris. Ojo macam-macam sama orang uang yang ditinggalkan si mayit. Si mayit itu punya kerabat siapa saja. Si mayit punya suami, suami dapat warisan. Si mayit punya ayah, ayah dapat warisan. Si mayit punya ibu, ibu dapat warisan. Si mayit punya anak enggak ini? Harus jelas ini. Enggak boleh terus ujung-ujung dipakainya utang-utang siapa ini? Itu suaminya yang masih hidup dapat warisan loh. Enggak mungkin enggak dapat, pasti dapat karena suami enggak bisa dihalangi. Siapapun wanita mati punya harta, pasti suaminya dapat, enggak boleh diambil keluarganya. Khusus keluarga perempuan, suami dapat. Anaknya si wanita ini juga dapat. Jadi enggak semudah itu dibuat nyaur utang-utangnya siapa dulu. Kalau digunakan untuk nyaur utangnya itu anak sendiri, ya jelaslah itu, enggak usah diomongkan itu. Bahkan warisan enggak boleh dibagikan sebelum utangnya selesai. Utangnya diselesaikan dulu. Utangnya anak maksudnya ini yang bukan utangnya anak, utangnya si mayit. Si mayit mati, duwe utang, maka utangnya itu diambilkan dari hartanya si mayit. Kan gitu kan? Nanti kalau dari hartanya si mayit itu masih ada sisa, baru di bagi warisan. Jadi begitu nggih. Ya, intinya gitulah. Intinya kalau ada orang wafat, itu harta statusnya apa? Waris. Kalau punya utang, harus dipakai nyaur utang dulu. Kalau ada sisa, baru nanti dibagi. Siapa yang dapat, Ustaz? Kalau si mayit ini yang mati ini laki-laki, maka istrinya dapat. Kalau si mayit ini perempuan, maka suaminya dapat. Kalau si mayit punya anak, anaknya pasti dapat karena anak suami istri itu enggak bisa dihalangi. Mesti dapat, buaknya mbok didik sesuai aturannya, tapi mesti dapat. Kalau si mayit punya ayah pasti dapat, enggak mungkin terhalangi. Kalau si mayit punya ibu pasti dapat, enggak mungkin terhalangi. Aku enggak ngomong mertua loh ya, mertua enggak dapat. Ya karena mertua orang lain ya. Wallahu a'lam. Jadi saya pribadi belum nampak jelas dengan pertanyaan itu. Karena kalau ngomong waris itu harus jelas. Ini anak ukurannya harus jelas. Mayit yang hubungannya dengan mayit apa? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz keluar tema. Mana yang lebih afdol, akikah dulu apa kurban? Dan apakah anak yang belum diakikahi setelah dewasa berkurban atas nama orang tua? Lebih afdol mana, akikah apa kurban? Pertanyaan ini ideal kalau anaknya lahir 3 Dzulhijjah. Baru takono sing model ngene iki. Kalau bayinya lahir tanggal 3 Dzulhijjah, otomatis tanggal berapa? 10, betul nggih? 10 itu kan ada 2 tarik ulur, betul toh? Ima akikah, ima kurban. Itu baru ditanyakan. Adapun anak wis gede wis SMP, anak wis SMA belum diakikoi, terus sekarang mau korban mikir lho anak kula durung tak akikoi, wis kaset. Wis saiki korban ngarepe mata kita ini. Sepurane yo kasar ya. Sepurane. Ya cekak ngantuk iki. Jadi pertanyaan ini relevan kalau antara akiko sama korban sama-sama waktunya sama. Bisa dipahami nggih? Adapun iki wis kadung akikoi wis kadung wis kadung ngado aja di iki nduk ngarepe mata ini ibadah yang paling afdol adalah apa? Kurban gitu loh. Kecuali kalau pertanyaannya ini anak saya lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah Ustaz, itu ada 2. Kalau saya kurban plus aku enggak mampu Ustaz. Saya pilih yang mana ini Ustaz? Kurbannya apa akikahnya? Lah ini baru setuju saya dengan pertanyaan ini baru kita timbang gitu loh. Adapun ini sudah terlanjur lewat jauh, ya sudah wis, yang ada di depan mata kita ini apa? Kurban. Nanti kalau dapat rezeki baru akikah. Karena ibadah kurban yang ada di hadapan kita ini terikat dengan apa? Waktu. Sedangkan akikah sudah terlanjur jauh gitu nggih, wallahu a'lam. Setelah dewasa berkurban atas nama orang tua, boleh enggak berkorban atas nama orang tua? Ini sudah wafat teman enggak? Itu juga permasalahan yang perlu diperinci lagi. Anggaplah sudah wafat nih. Bagaimana hukum berkorban untuk orang tua yang sudah wafat. Pendapat pertama mengatakan boleh. Karena apa? Saya ulangi. Berkurban atas nama si mayit itu terperinci. Pertama, kalau ini berdasarkan nazar, paham? Aku nazar, kalau panen dapat 10 ton, aku kurban. Tanggal 8 Dzulhijjah, panen dapat banyak, terus mati. Saking senengi oleh akhir, gembira misalnya, wafat. Dia nazar. Saya nazar kalau panen dapat 10 ton, saya, apa tadi? Kurban kambing misalnya, di desa lain misalnya. Saya mau tanya, ini kalau anak berkorban atas nama si mayit untuk menunaikan nadarnya, boleh enggak sampai ke mayit apa enggak pahalanya? Boleh dan bahkan wajib. Ini enggak ada khilaf. Kalau apa tadi? Nadar. Jelas gak? Atau wasiat. Nak, nanti kalau emak wafat, tolong sebagian hartanya emak dibelikan kambing. Untuk kok misalnya kritislah keadaannya ini, misalnya sudah sakit-sakitan, terus dia wasiat, nanti kalau mak mati sebelum diwaris hartanya mak tolong sisihkan, nggak boleh lebih dari berapa, sepertiga untuk beli kambing, misalnya hartanya banyak ini, beli sapi lah misalnya. Nah, ini pertanyaan saya, kalau nanti dia benar-benar wafat, anak menjalankan wasiat ini berkorban atas nama si mayit, boleh nggak, bahkan wajib? Pertama nazar, kedua apa tadi? Ya. Sudah dipahami ya? Yang kedua, anak berkorban untuk dirinya sendiri, tapi pahalanya disertakan ke keluarganya. Tapi status pengkorban siapa? Satu apa banyak? Satu. Status pengkorban saya tok. Maka setiap yang berkorban satu tok, itu pahalanya terwakilkan untuk satu keluarga, meskipun gak diniatkan oper pahala, otomatis satu keluarga itu dapat. Ini pun sepakat, ini pun boleh sampai ke mayit. Jelas gak? Nah, sekarang perincian nomor berapa? Perincian pertama nazar, perincian kedua wasiat, perincian ketiga apa tadi? Perincian ketiga tadi disertakan. Ini gak ada masalah. Jadi nek orang mengkorban siji itu maksudnya itu satu keluarga, kalau keluarga lebih pahala, termasuk yang mati, yang wafat. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, manusia enggak dapat pahala kecuali sebatas yang ia usahakan. Dan termasuk yang diusahakan orang tua adalah anak soleh. Jadi sampean salat malam dengan sendirinya orang tua sampai wis sampean nek dadi anak soleh, salat malam sing temenan, dulu sampean di pondokno wong tua, di sekolahno wong tua, sampean dadi anak soleh, otomatis oleh pahala. Ini yang nomor berapa tadi? Tiga dah. Nomor tiga. Ya dah? Nah sekarang nomor empat nih. Nomor empat ini yang khilaf. Jadi nomor satu gak ada khilaf, nomor dua gak ada khilaf, nomor tiga gak ada khilaf. Sekarang yang roto-roto khilaf di masyarakat itu, ini masih hidup anaknya, emaknya sudah wafat, tapi anaknya beli kambing, beli sapi atau beli unta, terus ngomong sama takmir, Pak Takmir, ini bukan dari aku loh ya, ini dari mamaku yang sudah meninggal. Beda gak dengan gambaran nomor 3 tadi? Kalau nomor 3 kan yang korban ya aku, sing urip. Tapi secara pahala, secara otomatis orang tua, anak, keluarga, istri, bojo oleh pahala kabeh. Karena disertakan tadi itu. Ini sepakat, 1, 2, 3 sepakat. Yang nomor 3 ini gambarannya, dia punya uang, anaknya beli sapi, dibawa ke tempat penyembelihan dan diniatkan ini bukan dari saya, ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Ini baru terjadi perselisihan para ulama. Jelas para, jelas gak? Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Kenapa kok boleh? Karena korban itu seperti sedekah. Dan sedekah itu boleh untuk si mayit. Kan tahu-tahu hadisnya sering disampaikan Ustaz-Ustaz. Hadis riwayat Bukhari. Seorang sahabat Nabi datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ibundaku wafat. Sedangkan aku gak sempat ada di sisinya ketika wafat. Kalau aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah wafat, apakah bisa sampai? Kata Nabi, sedekahkan kebunmu bisa sampai ke ibu. Kan gitu toh? Sepakat kalau sedekah enggak ada masalah. Maka pendapat tadi sedekah. Jelas ya? Pendapat nomor 2 enggak sampai. Kenapa? Karena mengkiaskan sedekah dengan kurban, mohon maaf, mengkiaskan kurban kepada sedekah ini kias ma'al farik. Kias yang tidak selaras. Karena apa? Karena sedekah itu berbeda dengan kurban. Kurban waktunya khusus, jenisnya khusus. Sedekah jenisnya umum, boleh pakai uang, boleh pakai beras, boleh pakai materialan untuk masjid. Waktunya enggak khusus, mau kapan aja bisa. Tapi kalau kurban ini jenisnya khusus, waktunya khusus. Bisa dipahami enggak? Sehingga enggak bisa dikiaskan karena konsekuensi hukumnya berbeda. Alasan yang kedua, para sahabat Nabi enggak ada yang kurban atas nama si mayit. Kurang apa solehe Aisyah? Aisyah ini anak berbakti, istrinya Nabi, patuh kepada ayahnya. Enggak ada riwayat Aisyah nyembelih diniatkan untuk Abu Bakar. Bisa dipahami ini? Sehingga khilaf para ulama sama-sama kuat dalilnya ini. Cuma saya pribadi, saya lebih ikut ke ulama yang berpendapat enggak. Solusinya yang nomor berapa tadi? Solusinya nomor 3. Tapi kalau di masjid ini ada yang berpendapat, Ustaz, saya ikut ulama yang membolehkan, monggo, enggak apa-apa. Karena memang ini khilaf yang muktabar di antara para ulama. Bisa dipahami nggih? Nggih. Apakah dibolehkan hadir pada acara lamaran sedangkan calon pengantinnya laki-laki masih belum masuk Islam? Fulan adalah wali dari perempuan, jadi dari pihak keluarga diharuskan hadir sedangkan pemahaman berbeda. Enggak boleh, Pak. Kalau perempuannya itu muslim, enggak boleh menikah sama lelaki non-muslim. Tapi kan ahli kitab kan, meskipun ahli kitab enggak boleh kalau posisinya yang laki-laki yang non-muslim. Enggak boleh wali hadir, enggak boleh menikahkan, dosa. Ya enggak boleh. Jadi wanita muslimah enggak boleh menikah sama lelaki non-muslim, baik kitabiyah maupun ghair kitab. Baik kitabi maupun ghair kitabi. Enggak boleh. Haram, enggak boleh. Jangan dinikahkan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim. Ya enggak boleh ya, Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai uang? Duh, tadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, bolehkah orang tua menolak permintaan anak yang minta menikah? Tapi si anak tersebut belum siap menafkahi, masih kuliah. Saya dulu juga gitu. Masih kuliah, izin menikah. Saya telpon ibu saya. Ibu, saya mau menikah. Kata ibu saya, dadanya ayammu langsung sesak. Ya. Jadi begini. Bolehkah orang tua menolak? Begini ya, kalau anak itu sudah waktunya, kondisinya wajib menikah, jangan ditolak. Karena kita enggak tahu ukurannya anak kita sudah wajib menikah enggak. Karena ada orang sudah syahwatnya memuncak. Kalau enggak, takut anak kita akan terjatuh pada apa? Zina. Kalau sudah taraf wajib, enggak boleh orang tua berhak apa? Melarang. Cuma orang tua mengarahkan. Ya. Kalau kamu nikah enggak apa-apa, tapi kamu harus tahu konsekuensi dari menikah, gitu loh maksudnya. Ya, bapak saya dulu juga gitu. Saya menikah masih kuliah. Saya kuliah sudah punya anak 2. Ya. Jadi besok ujian sambil gendong begitu. Tapi alhamdulillah kita jalani dan bisa selesai dengan baik. Jadi ikhwatul iman, kalau itu panjenengan yang tahu kondisi jenengan kan setelah Allah kan panjenengan sendiri nih. Aku ini status untuk menikah ini apa? Sudah wajibkah atau sekedar sunnahkah? Kalau antum masih bisa meredam kebutuhannya juga, kapan yang hampir tiap hari bermaksiat dosa, enggak bisa menjaga kemaluan. Paham gak maksud saya? Maka orang tua jangan melarang. Tapi anak didewasakan supaya anak ini ngerti apa konsekuensi dari apa? Menikah. Jadi begitu nggih. Jadi dilihat dulu sambil dikasih pengarahan. Wallahu a'lam. Menikah itu tidak menghalangi menuntut ilmu. Menikah itu kebaikan dan diatur dengan baik. Afwan Ustaz. Jadi sekali lagi, kalau anaknya itu masih sanggup menahan diri, taati bapakmu ibumu. Kalau masih sanggup bapak, tapi kalau sudah enggak bisa, ma, aku iki suwaya nikah, ma. Aku diduso iki. Afwan Ustaz, kebiasaan suami berkorban untuk anak istri setelah suami meninggal, tetap berkorban untuk keluarga dari harta suami yang meninggal. Gini loh ya, tetap berkorban untuk keluarga dari harta suami. Orang kalau mati gak punya harta. Perlu dipahami gak? Orang kalau sudah mati gak punya harta, harta itu akan jadi apa? Waris, akan didum. Gak didum dia pak no? Mohon maaf. Si mayit kalau gak punya anak, maka istri dapat seperempat. Kalau si mayit punya anak, maka si istri dapat seperdelapan. Kalau si istri yang mati, anak itu gak mesti sama si laki-laki ini. Bisa jadi sama laki-laki yang pertama yang cerai dan seterusnya. Kalau punya anak, maka laki-laki dapat seperempat. Dan seterusnya. Jadi jangan disampaikan, bagaimana kalau sudah meninggal suami, sudah mati, tet, hartanya bukan milik dia. Itu milik anaknya, milik suami, milik suaminya kalau dia yang mati perempuan. Itu milik suaminya kalau yang mati perempuan, itu milik ayahnya. Jadi sekali lagi, dibagi dulu, sudah dapat sendiri-sendiri, ya terserah masing-masing dipakai untuk apa. Tapi sebagai anak, lanjutkan kebaikan orang tua. Bisa dipahami ya? Atau sebagai istri, lanjutkan kebaikan suamimu. Kalau gak salah kemarin saya ceritakan di tempat ini, ada seorang TKW dari Filipina. Ya, di sini. Pura-pura belum aja ya. Ini dia bekerja sebagai perawat di salah seorang rumah pengusaha besar di Arab Saudi. Kebetulan ini wanita muslimah, ya. Saya punya teman banyak dari Filipina muslim. Dari Mindanao dan semua. Muslim dia ini. Wanita ini kebetulan muslimah. Biasanya kalau Filipina kan kebanyakan perawat-perawat tapi Katolik di sana. Tapi kebetulan ini muslim nih, ya. Dia jadi perawat tapi di rumah. Karena ada seorang pengusaha sudah tua dirawat sama perawat ini. Terus ini keluarga ahli agama ini, yang laki-laki ini, ahli agama. Anaknya juga ngerti agama semua. Pengusaha sukses. Harta perempuan ini kan ajnabiyah. Tahu ajnabiyah ya? Ajnabiyah itu enggak mahram. Padahal dia ya gampangannya apa jenenge? Bagaimana kalau saya nikahi wanita ini? Dan setuju wanita itu menikah sama pengusaha ini. Sehingga terjadilah perkawinan suami istri. Jadi kalau ya tidur bareng, ya dirawat, ya macam-macam lah gitu. Singkat kata, hari-hari berlalu, ini pengusaha wafat. Bayangkan ini, dapat berapa ini? TKW ini. Si mayit punya anak kan? Betul ya? Berarti dapat berapa? Seperlapan. Seperlapan bukan seperlapannya 1 juta ini. Seperlapannya apa? Triliunan. Oh, kaya raya, Pak. Silakan apa ibunda ini mau di sini monggo, mau balik ke Filipina monggo. Anda sudah ada jatahnya harta Anda, tidak kami kurangi. Karena di antara cara berbakti kepada orang tua adalah yang sudah wafat adalah mencintai orang yang banyak anak-anak yang enggak paham ini. Ketika ayahnya nikah lagi, dia menjalin permusuhan dengan istrinya ayah. Jangan loh. Sedangkan ibumu sudah wafat duluan misalnya. Jangan dicegah ayahmu nikah itu. Gak boleh. Karena laki-laki itu butuh perempuan. Tapi ayahnya dinasihati, dikasih arahan untuk memilih wanita yang tepat. Kemudian ikhwata liman, perhatikan. Wanita ini pilih pulang ke rumah. Pulang kemana? Filipina. Dengan membawa harta yang sangat banyak. Ya pulang ke rumah sudah habis terpisah wafat. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali rahim, menyambung kekerabatan terhadap orang-orang yang pernah dicintai ayah kita. Betul apa enggak? Terus ingat anak-anaknya, kita ini kan punya ibu tiri. Bisa dipahami ya? Kita kan punya ibu Filipina. Mencari alamat wanita yang pernah jadi istri ayahnya. Dicari-cari-cari ketemu, Pak. Heran anak-anaknya ini, kok rumahnya jelek biasa, nggak menumbuh, nggak menumbuh. Padahal itu ibarat orang dapat rezeki dari langit nomplok gitu, nggak sesuai dengan perkiraan anak-anaknya. Terus lihat kondisinya kok biasa. Terus uang dulu itu untuk apa? Dia ngomong sama wanita ini, wahai ibunda, terus gimana dulu uangnya ayah itu untuk apa? Kalau kamu ingin tahu uangnya ayahmu, sebenarnya bukan uang ayahnya, uangnya siapa? Ya uangnya dia, mau dia sah waris. Kalau kamu ingin tahu uang ayahmu dulu aku gunakan untuk apa, pergilah ke kota dan lihatlah masjid yang besar itu. Itu adalah hartanya ayahmu yang aku gunakan untuk membangun masjid itu, dan perangkatnya anak yatim dan seterusnya. Jadi begitu ya. Jadi tetap ambilin sebagai hartamu, tapi sebagai wujud baktimu kepada ayahmu yang sudah wafat, lanjutkanlah kebaikan yang dulu dirintis oleh ayahmu. Termasuk kalau dulu ayah sebelum wafat selalu korban untuk keluarga, nah sekarang ayahnya sudah wafat, ya Anda sebagai anaknya berkorban untuk orang, untuk keluarga, melanjutkan apa yang dilakukan oleh siapa? Ayah kita. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, apakah anak berhak menyuruh ibunya menceraikan suami sementara anak tersebut tidak suka, tidak ingin ibunya dinikahi oleh pria? Sekali lagi sama ya, seorang wanita yang ibunya jadi janda, jangan pernah menghalangi ibu menikah lagi. Yang penting adalah bagaimana caranya agar ibumu menikah dengan orang yang tepat. Jangan dihalang-halang, kasihan. Kasihan, wanita itu butuh apa? Ya, ya begitulah ya. Butuh pendamping, butuh pengayom. Karena sakit, karena butuh ada yang melindunginya. Jadi jalan tengahnya jangan melarang, tapi kita bantu untuk mendapatkan pria yang tepat gitu ya. Lah kalau menyuruh orang tua itu apa alasannya dulu? Kalau laki-lakinya tadi pemabuk, enggak pernah sholat, suka nempeleng ibunya, ya enggak apa-apa, kita kasih saran ibunya untuk cerai. Tapi kalau laki-lakinya baik, bertanggung jawab, ya menyayangi ibundanya, maka anak harus paksa dirinya untuk ikut seneng demi kebahagiaan siapa? Ibunya. Dan juga itu termasuk yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.